pai co ditinggal ke pocone carene ra kuat ragati wadah pupure pai co ditinggal ke pocone carene ra kuat ragati wadah pupure pai co momat ndase Saben dino kowe dadi omongane tangga. Do Pak Ijo, opo kowe ra isin? Saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin. Apa mbiyen kowe ora kelingan? Nalika ngecap janji pas dadian. Jare bakal ngopeni sak lawase. Saiki malah mbok sia-sia. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate bocah pupure. Pak Ijo ditinggal Kepocone, cari merah kuat langkati wadah pupure. Apa bien kowe ora kelingan? Nalika ngucap janji pas dadian. Jare bakal ngopeni sak lawase. Saiki malah mbok sia-sia ne. Kerjamu turu-turu mangan-mangan rono-rene dolan nganti lali omah ra pekewo tanggane. Ra peduli bojomu sing lelerane ngomah durung mangan amarga ora iso tuku beras salawuhe. Pai jo momat ndase. Ditinggal bojone. Minggat dadi TKW. Tinggal ke pocone.